pasang iklan. Bid'ah, pasang iklan. Allah Karim. Sunnah cuma nonton. Ajib gak? Karena kejahilan. Dan nuzulul Quran, ada di Quran yang mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, hudan linnas, wabaita. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Turun Quran bulan Ramadan. Tapi tidak ada satu ayat pun atau hadis pun yang bilang 17 Ramadan nuzulul Quran. Kecuali segelintir orang yang mengaku turunan Rasul. Tapi enggak jelas. Jangan-jangan nyampainya ke Abu Lahab, bukan ke Rasul. Ini bahaya sekali, pasang iklan gede-gedean. Dilindungi sama jenderal-jenderal berbintang pula. Allah Karim. Subhanallah. Mau bilang apa? Makanya solusinya jangan berdebat kusir, timbulnya muskilah. Belajar. Kita belajar. Kita tanya di kitab apa itu Nabi kerja nuzulul Quran. Tanya. Ah, itu kan baik. Baik menurut siapa? Menurut Anda. Siapa Anda? Tanya. Apakah Anda lebih baik dari para sahabat? Radiyallahu anhum yang jelas surga jaminannya? Lah, tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkan ini. Bahkan yang menetapkan tahun baru Hijriah itu Umar ibn Khattab. Pada tahun ke-13. Itu Umar menjadikan bahwa Islam harus punya tahun baru. Tapi selama Umar memimpin umat, Umar enggak pernah merayakan tahun baruan. Kecuali kita 2011 ya. Ya, Allahu a'lam.